Salah satu aktor kondang Jawa Timur, asli kelahiran kota Budak Gresik, yang punya suara merdu, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara, ada Ramayana, ada MDH Syuting, terima kasih, Keri Mahesa, Ju Palapa. Selamat siang Wong Kerok. Sungguh aku tak bisa mengerti teganya dia mengkhianati baru kini. Sakitnya patah hati, ya badan mengapa begini? Wong Kerok, Laskar Stres, kita goyang lagi Mas Bos, bareng New Pala. Cintaku padanya terlalu sayang, hatiku padanya ini membuatku patah hati. Tercurah padanya seluruh sayang, tertumpah padanya. Asik, asik. New Palapa SMP, SMP Indonesia. Kita goyang lagi Mas Bos. Terima kasih. Bersemi benih cinta lagi. tepuk-tepuk yang paling ramai dulu dong buat Nyupalapa di sini.